pura-pura, abang kegura. Yo memang serius, bukan cinta. Siap mahal, Sabah hai adek panen palang, pasti nak bukti mahar ku bawa sigra. Yang penting adek berseloh-seloh, hana pusang si menyeka jodoh. Akan ku bawa emas-emas, abang yang berhati emas. Adek tak perlu cemas-cemas, prewedding di Tugu Monas. Harapan bersanding dua, akan ku bawa emas-emas karena abang berhati emas. Menu menambang, kalung percaya, asa dek canda, ulun suka. Cinta yang lebih bukti bernyata, sabar lentrebang, terumpan yang kalah. Senang hatinya tatim sabar, pasti nak bukti mahar ku bawa sigra. Yang penting ede berseloh-seloh, hana pusang si menyeka jodoh. Akan ku bawa emas-emas, abang yang berhati emas. Adik tak perlu cemas-cemas, jelame ku bayar lunas, cash.